dan setelah kita membaca sebahagian besar kisah Nabi Musa alaihissalam, iaitu setelah Nabi Fir'aun, mereka telah diuji oleh Allah SWT dengan beberapa ujian. Yang akhir kita baca adalah mereka diperintahkan oleh Allah SWT untuk memasuki sebuah negeri yang dijanjikan, negeri yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk mereka duduk dan tinggal menghuni di sana, iaitu Ardul Muqaddasa, iaitu Baitul Maqdis. Tetapi di dalam itu terdapat kaum Jabbarin, orang-orang yang gagah, orang-orang yang melampaui batas, dan mereka diperintahkan untuk berjihad. Dan kita telah membaca bagaimana mereka enggan, maka Allah SWT telah menghukum mereka dalam agar sehingga mereka tidak dapat keluar daripada tempat mereka di padang pasir dalam keadaan kesesatan, tidak dapat keluar selama 40 tahun. Namun demikian, Allah SWT tetap telah memberikan mereka nikmat, iaitu mereka diberikan makanan al-mannah wasalwa, manisan, dan juga burung yang diturunkan Allah SWT daripada langit sebagai makanan dan rezeki mereka. Dan juga kita telah mendengar atau telah membaca bagaimana Nabi Musa AS telah dijemput oleh Allah SWT untuk berbicara dengan Nabi Musa AS untuk menyampaikan beberapa perintah dan larangannya untuk kaumnya. Maka Nabi Musa AS sebenarnya telah menjanjikan atau telah dijanjikan oleh Allah SWT pada waktu tertentu akan berbicara dengan Allah SWT selama 30 hari. Dan beliau telah menjadikan saudaranya Harun AS sebagai penggantinya, khalifahnya, ukhlufni fi qawmi. Dan apa yang berlaku adalah Allah SWT telah memanjangkan dengan hikmahnya, telah memanjangkan tempoh tersebut sehinggalah menjadi 40 hari. Dan itu sebenarnya adalah ujian bagi Bani Israel. Maka apa yang berlaku adalah mereka telah disesatkan, digoda oleh seorang bernama Samiri. Kita baca kan, Samiri yang telah membuat patung anak lembu supaya disembah oleh mereka. Dan dia berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, fanasi. Tetapi dia telah lupa, telah silap. Dan sebahagian daripada Bani Israel telah menyembah patung tersebut, sebahagian lagi tidak. Dan ada juga beberapa kisah di dalamnya yang akan datang secara detail, secara lebih detail. Dan juga bagaimana Nabi Musa AS telah meminta Allah SWT agar melihatnya, agar dia dapat melihat Allah SWT. Namun Allah SWT telah menafikan permintaan Nabi Musa AS dengan menunjukkan contoh bagaimana kalau sebuah gunung yang besar itu kalau dapat melihat Allah SWT, maka engkau boleh dapat melihat aku. Tetapi yang berlaku adalah gunung itu boleh menampakkan Allah SWT kepadanya menjadi hancur berderai. Ketika gunung tidak boleh melihat Allah SWT, apakah lagi Nabi Musa AS. Jadi di dunia memang tidak dapat melihat Allah SWT. Itulah nikmat yang Allah SWT telah simpan untuk hamba-hamba yang terpilih di hari kiamat kelak di dalam syurga. Jadi kita telah sampai ke muka surat 181. Nah, pada perenggan yang akhir yang terbawah sekali itu. Jadi kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, pada yang demikian pada yang demikian itu terdapat kemuliaan besar bagi Musa AS. Yakni dalam demikian kita ingat lagi bagaimana Nabi Musa AS didapati sedang memeluk ataupun memegang akan salah satu daripada tiang arasy pada hari kiamat setelah manusia yang telah dipingsankan oleh Allah SWT mula bangkit. Dan yang pertama sekali yang bangun adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia telah melihat, bila dia bangun, dia melihat Nabi Musa AS sedang memeluk tiang arasy, maka dia berkata bahawa aku tidak tahu bahawa apakah dia pingsan dan sadarkan diri sebelum diriku, ataupun dia telah dibalas ataupun dengan pingsan yang pertama. Ada yang mengatakan pingsannya apabila dia cuba melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat gunung tersebut yang hancur berderai. Baik. Jadi pada yang demikian itu terdapat kemuliaan besar bagi Musa alaihissalam. Namun dengan demikian tidak mengharuskan pengutamaan dirinya secara mutlak dari segala sisi. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengingatkan kemuliaan dan keutamaan Musa alaihissalam dengan sifat tersebut. Ketika seorang Muslim memukul wajah seorang Yahudi, ini seorang sahabat yang mengatakan demi Rabb yang melebihkan Musa atas umat manusia, maka sesungguhnya dalam diri orang-orang yang menyaksikan hal itu terdapat penghormatan pada diri Musa alaihissalam. Dengan demikian beliau telah menjelaskan keutamaan dan kemuliaan Musa. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Seorang sahabat telah memukul orang Yahudi yang mengatakan yang telah memuji Nabi Musa AS dengan kepujian yang amat sangat. Jadi tidaklah perbuatan tersebut dibenarkan. Tidak dibenarkan. Mungkin Nabi Musa AS lebih daripada sepatutnya. Namun dalam waktu yang sama Nabi SAW dengan tawaduknya, dengan rendah dirinya, tetap mengakui akur akan kelebihan kemuliaan Nabi Musa AS dengan kisah yang berlaku pada hari kiamat tadi. Kemudian firman Allah Ta'ala, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah Ta'ala berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku memilih, melebihkan kamu dari manusia yang lain untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Ini sekali lagi adalah satu dalil akan kelebihan siapa? Nabi Musa AS. Aku telah memilihmu daripada alannas, daripada manusia, yakni pada zaman dia, bukan pada untuk semua zaman. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia sekalangan para Nabi yang lain. Apa dalilnya Nabi SAW paling mulia? Penutup. Penutup Nabi. Dia penutup Nabi. Dia penutup Nabi. Satu, dia akan minta doa yang rasa Ustaz. Dia yang masyar pada masyar, dia lah yang dia lah pemilik yang syafaat kubra, iaitu untuk memulakan al-hisab. Banyak lagi sebenarnya. Kalau kisah Isra Mi'raj, Nabi SAW adalah imam bagi Nabi-Nabi lain, semua ikut jadi makmum di belakang Nabi SAW, menunjukkan kepimpinan Nabi SAW. Dan dia penutup. Penutup juga adalah satu kemuliaan. Kalau semua list, last tu lah yang paling mulia. Dan macam-macam lagi kelebihan Nabi SAW, sehingga ada kitab yang menulis khusus tentang apa? Tentang kelebihan Nabi Muhammad SAW. Itu. Baik, jadi maksudnya pada masa itu Nabi Musa AS dimuliakan pada masa itu atas sekalian manusia dan bukan masa sebelumnya. Sebelumnya kerana Ibrahim AS lebih afdal darinya, bapa anbiya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan kisah Ibrahim, dan tidak juga masa sesudahnya kerana Muhammad SAW lebih afdal dari keduanya. Dari keduanya siapa? Nabi Musa AS dan Nabi Musa AS. Sebagaimana kemuliaan beliau pernah tampak pada malam Isra di atas seluruh Rasul dan Nabi. Sebagaimana juga ditegaskan bahawa beliau pernah bersabda, aku akan menempati suatu kedudukan yang disukai oleh semua makhluk sampai Ibrahim sekalipun. Satu kedudukan, satu darajat yang disukai oleh semua makhluk, maknanya semula semua makhluk inginkan sangat benda tersebut sampai Ibrahim sekalipun. Mereka inginkan sangat, tapi adakah mereka dapat kedudukan tersebut? Tak dapat. Hanya Nabi SAW yang mendapat pada hari kiamat kelak. Itu kelebihan Nabi SAW. Jadi beliau, kalau kita katakan Sayyidu Waladi Adam, iaitu penghulu, tertua anak cucu Adam, maka itulah kedudukan Nabi SAW. Tapi ada pembahasan ulama tentang apakah Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT secara mutlak. makhluk paling mulia, termasuk aras, termasuk langit, syurga, termasuk apa, malaikat-malaikat. Adakah Nabi SAW lebih mulia daripada itu semua ataupun tidak? Ini kalau nak masuk dalam habis sudah susah apa? Jadi kalau yang dalil sampai kat situ saja. Jadi sini Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala ada menerangkan bahawa tak ada dalil yang jelas bahawa Nabi SAW Afdalul Khalq yang ini termasuk apa, arah sekali, termasuk malaikat-malaikat. Ini misalkan lebih mulia daripada semuanya itu. Jadi yang sebaiknya adalah kita apa, kita cukup dengan apa yang ada kat dalam dalil. Nabi SAW adalah semula-mulanya ala adab, semula-mulanya manusia. Jadi dengan kalau itulah keadaannya, kebagaimana kalau kita lihat zaman sekarang, zaman dulu pun dah ada sebenarnya orang yang memuliakan Nabi SAW lebih daripada sepatutnya, lebih daripada Nabi, lebih daripada segalanya, sampai letakkan untuk Nabi SAW sebahagian daripada sifat-sifat Allah SWT. Boleh mendengar semua suara, sampai orang boleh menyeru padanya, meminta padanya, boleh datang kat mana-mana tempat dan sebagainya. Jadi itu antara, dan dia mengetahui yang lain, mengetahui apa benda juga yang tersembunyi. Sebab kalau mereka dah boleh letakkan sifat-sifat seperti itu kepada manusia yang mereka katakan wali, apalagi untuk Nabi SAW. Mereka kata Nabi SAW yang paling wali, paling tinggi. Jadi tentulah dia boleh ada sifat-sifat tersebut. Sebab mereka kata apa, kalau ada wali itu syekhnya yang mursyid, yang apa tu bagi yang penunjuk, yang membersihkan hati dan sebagainya. Syekh tu boleh apa? Boleh tahu apa dalam hatinya ke lah. Boleh tahu apa dia punya jahat, apa dia punya apa semua. Nanti syekh dia akan kasihkan ubat dia, kasih dia zikir tu untuk betulkan dan sebagainya, kasih nasihat dan sebagainya. Kalau itu untuk manusia, bukan Nabi, belum dapat wahyu dah boleh buat macam itu, apa lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu semua adalah berlebih-lebihan al-hulu di dalam apa, dalam as-salihin, dalam orang-orang soleh, dengan nabi-nabi yang tidak diizinkan di dalam agama. Macam jadi nanti macam ahli kitab, orang-orang yang beri apa berlaku, mereka hulu, mereka melampau sangat, tapi ekstrimnya ke belakang. Mereka melampau dalam agama daripada ke belakang sampai mereka kurang sangat dalam agama. Mereka tidak melaksanakan hukum makam agama mereka. Namun mereka juga ada yang melampau lebih sikit daripada itu. Mereka jadikan orang-orang soleh mereka, nabi-nabi mereka, kubur-kubur mereka tu dijadikan tempat sembahyang, tempat ibadat. Begitu juga Nasrani paling masyhur dengan lebih-lebih dalam agama nak ibadat, lebih-lebih ibadat sampai duduk kat gua-gua semuanya. Kita baca surah Al-Hadid, kita akan jumpa satu golongan Nasrani, Rahbaniyah ni adalah nak duduk kerahiban. Jadi mereka dah tak campur orang, mereka nak ibadat je, zikir ke apa semuanya, duduk kat gua-gua uzlah. Sampai sekarang kalau kita pergi kat sebagian negeri, masih ada lagi tempat-tempat tersebut. Dan kalau kita lihat juga, mereka lah orang yang yang amat memuliakan wali-wali mereka, sen sana, sen sini dan sebagainya. Dan kalau kita ingat lagi, siapa yang apa tu, founder Singapore, Raffles. Raffles pun ada apa? Ada makam dia. Dan kubur tu diorang buatkan gereja atasnya. Jadi itu semuanya berlebih-lebihan dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Untuk kita lihat tadi, kata Nabi SAW, kalau kita lihat muka surat sebelah tu, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wala fakhra. Aku adalah pemimpin, sayyid, anak cucu Adam pada hari kiamat. Dan ini bukan untuk berbangga-bangga. Baik. Kemudian Nabi Musa AS juga dipilih Allah SWT. Dan ada banyak lagi kelebihan Nabi Musa AS dalam Al-Quran. Mungkin kita akan jumpa dan kita akan baca pada ayat-ayat, pada dalil-dalil yang akan datang. Kemudian dan firman Allah Ta'ala kenaan dengan pembicaraan Nabi Musa AS dengan Allah SWT, فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini sambungan daripada ayat tadi. Jadi dah pilih engkau atas manusia dengan risalah aku ni, dengan kalamku. Jadi Allah SWT berkata-kata secara langsung dengan Nabi Musa AS. Kalau tak secara langsung, tak ada faedah disebutkan aku pilih engkau untuk berkata-kata dengan kalamku. Sebab kalau tak secara langsung lalu ayat Al-Quran, lalu kitab ke, lalu Taurat dan sebagainya, maka Nabi Musa AS dan manusia-manusia lain sama kedudukannya. Jadi Musa AS dipilih untuk Allah SWT berkata-kata secara langsung dengan. Bagaimana dia kata itu yang kita tak nak tanya. Soalan macam itu adalah al-bid'ah. Tapi berkata-kata, jangan pula kita katakan mustahil Allah berkata-kata. Sebab kalau manusia berkata-kata, dia punya vocal cord dia bergerak dan sebagainya, dan dia ada vibration dan seterusnya. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT tak menyerupai makhluk dan sebagainya. Kita katakan itulah kesilapan yang pertama yang telah dilakukan. Kamu telah mengkiaskan makhluk punya berbicara, sifat makhluk kiaskan pada Allah SWT. Itu masalah besar. Jadi kalau kita ada manhaj, kita punya kaedah adalah Allah SWT mempunyai sifat yang layak bagi Allah SWT, macam mana yang Allah SWT khabarkan, kita kena beriman. Dan manusia juga ada sifat-sifat, tapi layak untuk manusia, sifat-sifat manusia kurang. Maka dengan itu kita selamat. Apa yang Allah SWT khabarkan, Rasulullah SAW khabarkan, kita beriman. Dan kita katakan kita beriman bagaimana yang dia datang, tapi kami tidak bertanya tentang apa, tentang kaifiatnya, tentang bagaimananya. Selamat kita. Baik, jadi faqut ma ataituka, dengan kelebihan-kelebihan tadi berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu, dengan Taurat. Wakum minasyakirin, kemudian termasuklah, hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat lain faqutha biquwa, berpegang-peganglah dengan kuat. Dia pegang pada kitab ni, tak boleh lembik-lembik, tak boleh pelan-pelan, sikit-sikit nak ambil dan sebagainya. Kena pegang kuat-kuat. Bukan ini je kuat, bab itu je kuat, bab ini tak kuat. Semua bab mesti kuat. Ini yang kita lemah sekarang ni. Tapi macam mana pun, tak ada satu kaum yang perfect. Semua dia ambil kuat. Ada tak? Susah nak cari, tapi ada. Ada, semua dia ambil secara apa? Secara equal. Tapi individu dia mungkin tidak. Secara group dia, secara manhaj dia, dia anggap semua tu sama, dan dia anggap dia, dan dia pegang kuat-kuat kepada semua benda. Start daripada akidah yang paling tinggi sampai benda yang kecil-kecil, sunnah kecil-kecil pun dia ambil dengan kuat. Semua larangan semua dia tinggalkan. Tetapi individu tu nak amalkan semuanya tu, itu Allah yang apa, kita katakan yang dipilih Allah SWT lah yang mampu melaksanakan demikian. Mesti ada kurang situ, kurang sini. Mesti ada. Tapi tak bermakna dia punya pegangan tu ataupun ajaran dia tu kurang ataupun salah. Berbeza dengan sebahagian kumpulan, dia kuat kat sini je. Bila Pak belajar bagus saja, Pak amal dia teruk. Dia lagi satu pula, amalan bagus saja, tapi dia Pak belajar dia malas. Lain tu pula, dakwah dia kuat, dia kat sini dan lemah. Jadi itu kerana apa? Kerana dia punya ajaran memang macam itu. Jadi dia punya pengikut-pengikut tentu sekali akan mengikut dia punya usul, dia punya prinsipal. Tetapi kalau ahlu sunnah wal jamaah, dia dah bentangkan dia punya usul-usul dia, dan kita akan dapati semua dia pegang kuat. Tetapi bila apa? Bila ada bercanggah antara satu bab dengan satu bab yang lain, mereka akan dahulukan mana yang dipentingkan, yang didahulukan oleh agama. Itu perlukan ilmu. Sekarang kalau ada clash, mana nak buat dulu? Mana nak lebih dulu? Yang ini buat ada masalah, yang ini pun ada masalah, tapi mana nak ambil dahulu? Yang kecil sikit kita ambil lah, yang besar tu kita, masalah besar tu kita tolak. Jadi demikian kita dapati bahawa kalau tak ada apa-apa, mereka ambil semua benda dengan kuat, dengan teguh. Jadi ini berbeza dengan sebahagian orang. Ada bab dia pak politik, dia gunakan agama pak politik, bagus, kuat sangat. Nanti pak lain lemah sangat. Masalah ada pula bila dalam tazkiyatun nufus, dalam membersihkan jiwa, akhlak dan sebagainya. Kuat sangat. Tapi dalam bab-bab lain jahil sangat. Hadis pun dia main sembarang aja. Hadis sahih ke, hadis palsu ke apa semua dia main ambil aja. Jadi tak boleh. Jadi kita kena apa? Kita kena ada balance. Sebab itulah ada sunnah wal jamaah. Mereka lah golongan yang apa? Mengikut mereka balance. Sebab apa? Kenapa mereka balance? Dan mereka yang tengah antara macam-macam puak kiri dan kanan, sebab mereka mengikut siapa? Ikut Nabi SAW. Dan siapa dah ikut Nabi SAW dah selamat dah para sahabat. Yang lain daripada itu tak akan dapat yang tengah. Sebab Allah SWT telah puji Nabi SAW dan para sahabat. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang ketengahan. Ketengahan tu maknanya semua tengah dan juga yang paling baik, yang paling adil. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu jadi saksi atas manusia semua. Bahawa inilah Islam yang betul. Siapa yang tak ikut para sahabat, siapa yang tak ikut Nabi SAW dengan betul soal sunnahnya, maka kita akan dapat tidak akan lebih sana ataupun dia akan kurang sana. Okay. Jadi iaitu ambillah risalah dan pembicaraan yang telah aku karuniakan kepadamu, dan janganlah engkau meminta tambahan, dan bersyukurlah atas semuanya itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai', dan telah kami tuliskan untuk Musa pada loh-loh alwah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Alwah, loh-loh ni, lembaran-lembaran tu terbuat dari batu permata yang sangat berharga. Dan dalam hadis sahih disebutkan bahawa Allah telah menuliskan baginya kitab Taurat dengan tangannya sendiri. Jadi kat mana ni? Nombor 44, akhir hadis ni pun sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya. Ni hadis yang sahih, banyak-banyak kitab Allah SWT tulis dengan tangannya kitab Al-Taurat. Dan dalamnya ada penjelasan dalam untuk segala sesuatu, kulli syai'. Itu asalnya Taurat. Patutnya orang ada kitab macam itu dah selamat dah, takkan sesat selama-lamanya. Tapi apa jadi? Kitab yang hebat macam itu pun kalau kita pegang tak kuat, mula-mula sikit kita amalkan, lama-lama kita seleweng sana seleweng sini, jadilah orang Yahudi apa yang kita nampak sekarang. Kalau yang diharamkan itu atas mereka dan juga atas semua orang, mereka katakan atas orang lain haram, tapi atas kita tak haram. Macam makan riba, mereka kata kita boleh makan, orang lain yang haram. Otak nuhu anhu, padahal telah dilarang daripada memakannya. Dan makan harta manusia dengan cara batil, semua haram untuk semua orang, bukan untuk manusia selain daripada Yahudi. Tapi mereka menyeleweng, mereka kata Yahudi boleh buat macam itu. Kalau Yahudi dengan orang bukan Yahudi, Yahudi dengan Yahudi tak boleh. Yahudi dengan orang lain boleh. Kalau dia pinjam duit dengan orang Yahudi, dia tak boleh ambil riba. Tapi kalau Yahudi pinjam duit pada Kristian aja, siap dia ambil riba. Itu dia punya perkauman dia. Baik. Baik, Allah itu kita dah terangkan. Di dalamnya, yang di dalam Taurat, terdapat berbagai macam nasihat dan perintah meninggalkan semua perbuatan dosa. Dan terdapat pula penjelasan rinci tentang halal dan haram yang dibutuhkan oleh orang banyak. Fakhudha biquwwah, dan dia berpeganglah kepadanya dengan teguh. Ya, ayat selah sambungannya, yakni dengan kemauan keras dan niat yang tulus lagi kuat. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, hendaklah mereka menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sa'urikum daral fasiqin, nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Maksudnya kalian akan menyaksikan akibat orang-orang yang menentang perintahku dan menolak berbuat taat kepadaku serta mendustakan para rasulku. Sa'asrifu an ayati, aku akan memalingkan, maksudnya menghalanginya dari pemahaman, perenungan dan pengertian makna yang diinginkan dan ditunjukkan tuntutannya. Alladzina takabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Siapa yang akan dipalingkan daripada ayat-ayatku? Orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepada. Maksudnya, mereka, meskipun mereka sudah menyaksikan berbagai kejadian aneh dan juga mukjizat, tetapi mereka tidak tertarik untuk mengikutinya. Wa in yaraw sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tak mau menempuhnya. Yaitu mereka tidak mau menempuh dan mengikutinya. Wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dzalika biannahum kadzabu biayatina. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, maka mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya kami, yakni Allah, palingkan mereka dari hal itu kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan kerana sikap mereka yang mengabaikannya serta penolakan mereka untuk membenarkannya, juga keengganan mereka untuk mengamalkan berbagai tuntutannya. Walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, itu semua Allah SWT akan tunjukkan kepada siapa? Kepada orang yang berpegang teguh kepada kitab. Nanti mereka akan nampak jalan orang-orang fasik, orang yang tak ikut pada agama. Ini diturunkan Allah SWT. Dan mereka, tanda-tanda mereka adalah apa? Nampak jalan-jalan kebenaran, sabila rusdi, tak nak ikut. Ajak buat baik, tak nak. Ajak tak nak. Kenapa tak nak? Ini bukan pasal malas ke, bukan pasal malu, itu pun ada juga. Sebenarnya tak nak. Tetapi ada masalah lain. Ini adalah khusus bagi orang-orang yang akhir sekali ada sebabnya. Kadzabu bi ayatina, mereka dustakan ayat-ayat kami. Waliqa'il akhirah, dan mereka dustakan apa? Pertemuan akhirat. Akhirat tu ada pertemuan. Jadi itu sebab mereka bila nampak jalan yang sesat, baru mereka nak ikut. Nampak jalan sesat, best, kita ikut. Sabila al-ghayyat takhiduhu sabila. Itulah orang yang tak akan nampak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia jelas, walaupun dia ada penerangan segala-galanya, petunjuk macam mana pun, tapi mereka tak akan dapat hidayah sebab telah dipalingkan daripadanya. Allah yang palingkan. Satu kemusykilan, muka surat 182 atas tu ada wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Terjemahannya ataupun tafsirannya, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya lah, ya'khudhu bi ahsaniha, dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya, bi ahsaniha, berpegang dengan, kat patutnya ya'khudhu berpegang kepada tu, kalau nak terjemah bahasa Arabnya, dan suruhlah kaummu berpegang dengan sebaik-baiknya. Yang ini dengan sebaik-baik ayat-ayat tadi. Ini kepadanya telah ditafsirkan. Kemusykilannya apa? Ayat-ayat Allah SWT yang turun dalam Taurat dan juga nanti dalam Al-Quran, semuanya baik. Semuanya baik. Ahsan mana yang paling baik. Jadi mana adakah yang baik, ada yang tak baik? Seperti dalam Al-Quran ada sebuah ayat, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Allah yang telah menurunkan ahsanal hadith, sebaik-baik apa? Perbicaraan. Mutasyabihan, yang serupa dan sebagainya. Jadi ada ahsanal hadith, yakni yang paling baik. Jadi apakah dalam ayat-ayat Allah SWT tu ada yang baik? Maknanya kalau opposite-nya ada yang kurang baik. Ada tak? Tak ada. Macam mana? Juga dalam ayat Allah, ayat dalam surah Zumar, fabashir ibad alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku, mereka-mereka yang mendengarkan perbicaraan alqawla fayattabi'una ahsana, dan mereka ikut yang paling baik daripadanya. Kalau kat sini mutlak termasuk juga apa? Yang khusus adalah Al-Quran. Qaul Allah. Mereka dengar firman Allah SWT, mereka ikut yang sebaik-baik daripada yang paling baik. Ya, ada tak ayat Al-Quran yang kurang baik? Jadi dekat dalam masalah ini, jawabnya apa? Tidak. Tetapi yang ada adalah semua ada ayat-ayat yang lebih baik. Tapi tak ada ayat-ayat yang kurang baik. Ha, ini bezanya, nak faham sikit. Ayat Al-Quran ada yang lebih baik daripada yang lain, yang sebahagian daripada. Tetapi dalam waktu yang sama, tak ada ayat yang tidak baik, yang kurang baik. Bolehlah macam itu. Patutnya dia lebih baik, mesti ada yang kurang baik. Tidak, dia semua baik. Dah sampai dia punya tahap baik hasan. Tetapi ada yang lebih baik. Sebab tu ada surah-surah, ada fadilatnya lebih begitu, lebih begini, dan ada ayat-ayat yang lebih yang elok dan sebagainya. Tetapi semuanya baik. Semuanya baik. Dengan itu maksudnya ahsaniha fattabi'una, mereka mengikut yang sebaik-baik daripadanya, ialah mereka mengikut kata-kata yang baik, yang paling baik, yang mereka semua baik, dan mereka ambil, maksudnya mereka ambil yang baik tersebut tu dan cara mengamalkannya tu dengan cara yang paling baik, yang paling tepat. Sebab baik tu dalam dia punya bentuk, dalam punya apa, dan juga dalam dia punya tatbik, dia dalam dia punya aplikasi. Mereka ambil yang paling baik. Jadi kita kena beriman bahawa ada tafadul, ada lebih antara ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, antara satu dengan yang lain. Macam surah apa, Ikhlas, ta'dilu sulukal Quran, dia menyamai tiga kali Al-Quran, atau sepertiga Al-Quran, sepertiga Al-Quran. Satu ayat pendek ataupun satu surah pendek tu dah 1/3 tu kan. Ini macam seolah baca 3 kali dapat satu Quran. Tentu dia lebih daripada ayat-ayat ataupun surah-surah yang lain. Tapi adakah makna yang lain tu kurang baik? Tidak. Dia baik juga. Tapi yang ini lebih baik. Dia macam nabi-nabi. Nabi-nabi ada yang dilebihkan oleh Allah SWT tu tak? Darajat mereka kan, rafa'a ba'dhum darajat. Tak dekat maknanya yang kurang tu, yang tidak nak dinaikkan darajat tu, dia tak baik. Tak, semua dah bagus. Semua adalah kekasih Allah SWT, pilihan Allah SWT. Tapi ada yang dimuliakan Allah SWT dengan beberapa darajat. Jadi yang tadi kita baca dalam berkenaan dengan ayat surah Al-A'raf, berkenaan dengan ayat ataupun kitab yang Allah SWT telah turunkan, berikan kepada Nabi Musa AS dalam perbicaraan yang munajatnya dengan Nabi Musa AS di Bukit Tur. Yang ke-20, kisah Bani Israel yang menyembah anak sapi pada saat ditinggal Nabi Musa AS. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فلما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه Qala ibnu umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi al'a'da wa la taj'alni ma'al qawmi adh-dhalimin. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Maksudnya, dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perhiasan-perhiasan dengan emas mereka anak lembu yang bertubuh jasadan, lahu huwar dan bersuara, bukan sebarang patung daripada emas. Kemudian dia ada suara. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Dia bersuara, tak semestinya dia berkata-kata, tapi keluar suara, lahu huwar. Tapi dia tak boleh berkata-kata, dan Allah SWT nafikan, Allah SWT jelekkan patung lembu ini. Dia kata apa? Apakah mereka tidak mengetahui bahawa lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka? Apa faedahnya? Kita pergi panjang-panjang. Maknanya, Tuhan yang berhak disembah mesti boleh apa? Boleh berkata-kata. Mesti ada kalam. Kalau tak boleh, dia bisu. Itu satu kecacatan, kelemahan. Itu dalil bahawa Allah SWT mempunyai sifat kalam dan boleh berkata-kata. Bukan suara je, tapi boleh berkata-kata, boleh difaham, boleh didengar dan boleh difaham. Masalah kalamullah ni masalah yang panjang. Zaman dulu kita ingatkan dah habis dah. Zaman dulu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang kita kata melampau dia, ekstrim, pasal dia tak ikut Rasulullah SAW dan sahabat, dia kata Allah SWT tak boleh berkata-kata. Tak berkata-kata. Al-Quran ni bukan kalam Allah. Al-Quran ni apa? Makhluk. Ini cipta Allah SWT. Allah ciptakan satu kitab. Nah, inilah dia daripada Al-Baqarah, daripada Fatihah tu sampai An-Nas. Kata Allah SWT tak sebutkan huruf-huruf ni semuanya. Tidak. Kenapa? Oh, pasal kita nak sucikan Allah SWT daripada apa juga kekurangan. Apa juga kekurangan tu maknanya apa juga persamaan sifat dengan sifat makhluk. Sifat makhluk, manusia apa dia berkata-kata? Jadi Allah SWT tak boleh berkata-kata. Ahlu sunnah wal jamaah datang kata apa? Ini batil, ini satu kesesatan, ini satu bid'ah. Tak pernah kita dengar ni semuanya dulu. Zaman Nabi SAW, zaman sahabat semuanya tak ada cerita macam ini. Mereka semua kata Al-Quran adalah kalam Allah. Bahkan Quran kata Quran tu kalam Allah. Jadi tentang Allah SWT tak boleh kata-kata sebab apa ni? Sebab nanti sama macam makhluk dan sebagainya. Mereka kata apa? Bagaimana tu? Sama macam itu ke sama macam ini? Itu yang kita stop. Jadi ni cerita lama, dah habis dah. Datang satu pula kaum, satu puak daripada puak Islam masyhur, dia nak tengah-tengah, dia nak apa ni, nak berdialog dengan orang-orang Mu'tazilah ni. Tapi cara dia, cara yang juga baru, cara yang sesat juga. Mu'tazilah pakai akal, pakai logik, pakai falsafah. Orang ini pakai logik, pakai falsafah, tapi nak combinekan pula dengan apa? Dengan Quran, dengan hadis. Yang tadi yang mula-mula lawan tu apa? Lama-lama hadis lah. Dia kata dah hadis kata macam ini, Quran kata macam ini, kita ikut. Kita tak nak tanya-tanya lagi. Dah selamat dah. Datang pula satu orang, satu kumpulan ini. Mereka katakan, okey, ikut akal, memang betul. Allah SWT tak boleh kata-kata. macam mana yang kita kata-kata ni. Jadi kalam Allah SWT ni adalah kalamun nafs. Kalamun nafs ni maknanya cakap dalam hati. Nafs tu hati, cakap dalam hati. Jadi dia adalah satu makna, satu package makna yang daripada dulu dah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila Allah SWT kehendaki nak turunkan dia kepada satu kaum, dia keluarkan dengan bahasa macam Yahudi, bahasa apa? Hebrew. Ibrani. Lepas tu pada orang-orang Kristian dengan bahasa apa? Apalah. Untuk orang-orang Arab, dia pakai bahasa Arab. Tapi asal dia semuanya adalah kalangan yang satu dulu punya. Boleh? Tu dia. Jadi yang bahasa ni semuanya asal dia bukan apa? Bukan satu, bukan yang Allah SWT kata adalah hikayat. Mereka katakan apa? Adalah hikayat daripada makna kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang azali tu, yang qadim. Jadi dengan itu kita katakan itulah kalam Allah. Jadi kita dah benarkan, kita telah beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran, bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah SWT. Allah SWT berkata-kata, kita beriman. Dan juga kita selamat daripada apa? Daripada mengatakan bahawa Allah SWT itu berkata-kata, boleh dengar, boleh didengari dan boleh dipahami. In the end of the day, apa yang berlaku adalah kata-kata ni lebih teruk daripada kata-kata Mu'tazilah. Sebab kata-kata dalam hati, kata-kata dalam hati ni, kalau awak semayang, macam-macam benda awak cakap dalam hati, batal tak semayang? Tak batal eh? Ada orang kata batal? Tak batal. Bila batal? Bila awak berbual dengan kawan, bila bercakap-cakap, nantilah tengah semayang ke, buka kipas ke, mesti batal kan. Bila tu dinamakan kalam, bila dia bukan dalam hati, dia dah keluar. Selagi dia dekat dalam, tak tahu lawak hukumkan dia sebagai satu kalam. Itu kalau kita tengok maknanya, itulah semua orang yang berakal mengatakan kalam tu, kata-kata tu hanya dijadikan kalam bila dia keluar dengan suara, boleh dipahami. Jelas kalau dalam hati tu bukan. Sebab orang tidur tu pun lagi macam-macam cerita, bukan berkata-kata je. Dah tahu dah bercerita, jalan sana jalan sini. Kalau dia mimpi macam-macam kat dalam hati dia, awak kata dia tengah bercakap ke? Tak lah, tak bercakap. Jadi dengan itu, orang bisu bercakap tak dalam hati? Bercakap dalam hati. Tapi awak kata dia boleh kata-kata tak? Tak boleh, dia bisu. Jadi kalau gitu, orang bisu dengan orang yang tak bisu sama. Sama macam tadi. Masalah apa? Patung tadi, kata Allah SWT, apakah mereka rasa, mereka pandang bahawa patung tu tak apa, boleh berbicara dengan mereka? Tak boleh. Sebab tu dia tak layak jadi Tuhan. Jadi patung semua tak boleh jadi Tuhan, sebab tu tak boleh cakap. Sedangkan Allah SWT boleh berkata-kata. Jadi dengan itu, banyak kesalahan dari puak tersebut yang cuba ambil jalan tengah, gunakan akal, campur plus lah, dia combinekan dengan Quran, dengan hadis. Tapi akhirnya dia makin apa? Makin dahsyat, makin teruk. Kita ingatkan cerita ni dah habis, zaman sekarang masih lagi macam ni. Itu hakikatnya. Baik, kita teruskan. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya ini sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahawa mereka telah sesat, maka mereka pun berkata, sungguh jika Rabb kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu nak mendahului janji Rabbmu? Dan Musa pun melemparkan loh-loh, yakni Taurat itu, dan memegang kepala saudaranya sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Musa berdoa, ya Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, dan engkau adalah maha penyayang di antara para penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rabb mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Rabbmu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Sesudah amarah Musa menjadi redha, menjadi reda, lalu diambilnya kembali loh-loh Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepadanya. Dan Nabi Musa AS campak Taurat yang baru diterima daripada Allah SWT. Ibnu Katsir kata daripada batu permata. Tak apakah Taurat tu lepas tu pecah dah tak boleh baca lagi? Tidak. Tak ada dalil kat situ dia pecah. Tapi kalau kita lihat scripture, ya, Testament utama dan sebagainya, mereka kata benda tu dah pecah. Tidak, tak ada dalil. Dalam Quran tak ada sebut. Cuma dia campak, dia campak. Tapi tak ada pula dalil bahawa dia pecah. So, kalau tidak, macam mana nak apa ni? Nak sampaikan risalah tadi. Dan kalau salah pilih Nabi Musa AS dengan risalah ni. Baik, terdapat banyak faedah daripada ayat dalam surah Al-A'raf ini. Antaranya, mereka ni, kaum Yahudi ni, satu kaum yang sabar ke tak sabar? Tak sabar. Tak boleh tunggu lama sikit, dia dah tak boleh. Tak boleh sabar. Nabi Musa AS memang janji dia 30 hari, aku akan pergi munajat dengan Allah SWT. Allah SWT akan berikan aku wahyu, akan berikan aku kitab. Tapi terlambat 10 hari, habis jadinya. Itu masalah. Kalau kita kaum yang tak sabar, macam-macam bencana musibah yang akan berlaku pada kita juga. Ini sama untuk semua. Baik, dan dia juga berfirman, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, qala hum ula'i 'ala athari wa 'ajiltu ilayka rabbi litarda, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فأفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wa anzur ila ilahika alladhi dhalta 'alayhi 'akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu hai Musa? Musa berkata, itulah mereka sedang menyusul aku dan aku bersegera kepadamu ya Rabbku agar supaya engkau redha kepadaku. Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, hai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Rabbmu menimpamu? Lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu. Maka kami telah melimparkannya dan demikian itu pula Samiri melimparkannya. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka, ini dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Rabbmu dan Rabb Musa. Tetapi Musa telah lupa. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahawa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawapan kepada mereka dan tidak dapat memberi kemudaratan serta manfaat kepada mereka? Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu. Dan sesungguhnya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami. Musa berkata, hai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat sehingga engkau tidak mengikuti aku? Maka apakah engkau telah sengaja mendurhakai perintahku? Harun menjawab, hai putera ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahawa engkau akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku. Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri? Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melimparkannya. Dan demikianlah nafsuku membujukku. Musa berkata, pergilah kamu. Maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuhku. Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat, sekali-kali kamu tidak akan dapat menghindarinya. Dan lihatlah ilahmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Sesungguhnya Rabbmu hanyalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi kisah yang sama tentang apa yang berlaku setelah Nabi Musa AS balik daripada bermunajat dengan Allah SWT di Gua Tur. Tapi kat dalam situ ada tambahan atau dan sebagainya yang menyebutkan mentafsirkan ayat yang dalam surah Al-A'raf. Jadi dua potongan ayat ini Ibnu Katsir bawa, kemudian dia akan macam biasa dia akan apa? Dia akan tafsirkan dan terangkan faedah dan seterusnya. Dan ini adalah sumber untuk Ibnu Katsir bawakan sebagai sumbernya dalam menerangkan tentang maudhu yang diletakkan apa dia tentang penyembahan Bani Israel anak sapi setelah tinggalkan Nabi Musa. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, Allah Taala menceritakan perbuatan Bani Israel pada saat Musa alaihissalam pergi meninggalkan mereka menuju miqat Rabbnya. Dia terangkan apa makna miqat. Ini bukan miqat haji, bukan miqat tempat. Miqat ni boleh ada dua makna, satu miqat tempat, satu miqat zaman. Miqat zaman ni, jadi ini adalah miqat apa? Zaman ni, waktu, waktu dan tempat. Dia berdiam di Bukit Pur dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Di sana Musa mengajukan banyak permintaan kepada Allah Ta'ala, dan dia pun mengkabulkannya. Nabi Musa AS banyak meminta kepada Allah SWT dan Allah SWT mengkabulkannya. Kemudian ada salah seorang di antara mereka bernama Harun As-Samiri. Ya, As-Samiri, kata Ibn Kathir, namanya betul adalah Harun, meminta perhiasan yang disimpan Bani Israel untuk dibentuk menjadi anak sapi. Di dalamnya dia meletakkan segenggam tanah yang dia ambil dari bekas kaki kuda Jibril. Ketika dia melihatnya pada saat Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun, ketika dia memasukkan tanah itu ke dalamnya, anak lembu itu dapat bersuara seperti layaknya anak sapi sebenarnya. Jika ada angin yang masuk dari bahagian belakang patung anak sapi tersebut, maka akan keluar dari mulutnya, dan itulah yang menyebabkan dia bersuara seperti layaknya seekor anak sapi sesungguhnya. Lalu mereka bersenang-senang dan menari-nari di sekelilingnya. Jadi Samiri ni dia ambil, dia kata apa? Qabatu qabratan min athari rasul, aku genggam satu genggaman daripada bekas rasul. Rasul ni adalah Jibril alaihissalam. Bila ni tu Jibril turun naik kuda, dalam, kalau dalam bahasa Arabnya ada ada kisah apa ni secara detail ya. Dia dapati bahawa setiap kali tapak kaki kuda tu jejak tanah je, jadi hijau dan keluar tumbuhan, jadi subur. Letak-letak. Jadi dia ambil tu genggaman tu, bila dia nak buat patung dia simpan, bila nak buat patung dia campak. Nah, itu yang dia punya ramuan tu, kata orang tu. Jadi ada ada macam sihir kat situ, maka patung tu jadi lain daripada yang lain. Campur juga dengan sedikit sains lah. Dia buat lubang kat situ, jadi bila masuk angin keluar kat mulut. Nah, daripada daripada duburnya, kalau masuk angin keluar kat mulut, keluar suara macam suaranya suara anak sapi. Iaitulah apa ni, helahnya Samiri. Dan ibadat mereka, kata Ibn Kathir Allah Ta'ala, bila dah bersuara tu mereka sembah. Macam mana mereka sembah? Mereka joget-joget, mereka tari-tari di sekelilingnya. Sampai sekarang itulah caranya ibadat orang-orang Yahudi juga. Okay. Itu pun orang Islam ada yang ikut. Kita zikir pun nak loncat-loncat, nak joget-joget dengan tangan dan sebagainya. Baik, faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Dan mereka kata apa? Inilah Rabbmu dan Rabb Musa, tapi Musa telah lupa. Maksudnya Musa lupakan Rabbnya yang ada pada kami. Lalu dia berusaha mencarinya, padahal Rabbnya itu ada di sini. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan itu, sedang nama-nama dan sifat-sifatnya terlalu suci darinya. Kalau betul-betul Allah SWT kalau apa ni murka pada mereka, ketika itulah mereka telah sambar peti ke dan sebagainya, dah habis dah. Macam dah pernah Allah SWT lakukan. Bila mereka minta apa? Arinallaha jahra, kami yang tunjukkan Allah SWT kepada kami secara terang-terangan, kami nak tengok mata kepala kami, apa berlaku? Fa'akhadhakumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka satu hari litar, maka mereka petir, mereka pun mereka mati. Ini mereka kata, ialah Tuhan Tuhan kita, Tuhan Musa. Tapi Musa terlupa, dia cari-cari, ini rupa Tuhan yang ada pada kita. Subhanallah. Itu jahatnya apa ni pengikut orang Nabi Musa alaihissalam. Cobaan untuk seorang Nabi, seorang pendakwah, kalau kaumnya macam gini. Okay. Allah Ta'ala berfirman selain menjelaskan kesalahan dan kesesatan apa yang mereka katakan, serta perbuatan mereka menjadikan ilah seekor binatang yang hina dan syaitan yang terkutuk. Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahawa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawapan kepada mereka, dan tidak dapat memberi kemudaratan serta bermanfaat kepada mereka. Jadi kalau kita lihat argumentasi Al-Quran tu cantik. Sebab dalil mereka sembah lembu tu, apa dia? Dia boleh keluar suara. Macam mana kamu, dan mereka dah anggap itu dah berkata-kata tu, patung-patung boleh bercakap. Mereka ingatkan tu dah berkata-kata. Allah SWT kata ni cuma boleh keluar suara, tapi bila kamu minta dia tak boleh jawab. Jadi dia tak layak jadi Tuhan, dan dia tak dapat beri kemudaratan ataupun manfaat kepada mereka. Baik, dan dia juga berfirman, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Dia cukup keluar suara je. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dalam surah Ar-Ra'd, saling mentafsirkan ayat-ayat dalam surah Taha tadi. Jadi kan kalau kita lihat orang yang sembah, kemarin ada kisah orang yang sembah patung Maryam, Mary. Okay, tiba-tiba air mata dia melilir daripada apa, patung. Wah, ini dia. Miracle dah keluar. Begitu juga apa ni, patung apa? Patung Kristian. Itu menunjukkan bahawa apa ni, doa kamu telah dijawab ataupun sebagainya, satu-satu mukjizat. Macam itulah disesatkan orang yang disesatkan Allah Subhanahu Taala. Kalau orang yang sebab patung lembu, keluar susu pula daripada patung. Pernah juga berlaku tu, tak tahu betul ke tak betul, wallahualam. Tapi yang penting apa dia? Apa dia boleh buat? Itu je, apa dia boleh buat? Jadi itu begitu. Kalau gitu sempat. Baik. Jadi yang Allah SWT, kalau kita lihat ayat ni, dia tak kaitkan dalil berhaknya sesuatu tu disembah bahawa dia cuma boleh berkata-kata. Ya tidak, boleh berkata-kata dan boleh beri petunjuk, boleh beri manfaat, boleh mudarat. Yahdihim sabila, boleh petunjukkan jalan, yang ini jalan petunjuk. Jadi bukan setakat berkata-kata je dah cukup. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan bahawa anak sapi itu sebenarnya tidak dapat bersuara, tidak dapat pula memberikan pertanyaan maupun jawapan, tidak dapat memberikan manfaat maupun mudarat, tidak dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, sedang mereka sendiri mengetahui ketidakbenaran, kebodohan dan kesesatan itu. Wara'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan mengetahui bahawa mereka telah sesat, mereka pun berkata, apabila mereka telah tahu mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Rabb kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Artinya setelah mereka benar-benar menyesali apa yang telah mereka kerjakan, Musa kembali kepada kaumnya dengan membawa luh-luh yang memuat kandungan Taurat. Ketika Musa mengetahui perbuatan kaumnya menyembah anak sapi, dia melimparkan luh-luh tersebut. Jadi kita tahu Nabi Musa AS sebenarnya sebelum dia sampai kepada kaumnya, sebelum dia nampak patung tu, dia dah tahu. Dalam surah Taurat kita dah baca, Allah SWT kasih tahu bahawa Abdullah Samiri telah menyesatkan kaum kau selepas engkau. Sekarang ni mereka sedang menyembah anak sapi. Jadi Nabi Musa dah tahu. Tapi tu jam Nabi Musa AS dah lempar ke belum? Taurat kita belum lempar lagi. Bila dia lempar? Bila dia turun, bila dia sampai, bila dia nampak, baru dia lempar. Ini dalil bahawa tidak sama melihat itu dengan khabar saja. Tak sama. Itu dalam hadis ada mengatakan bahawa tak samanya bila kita lihat sesuatu tu yakin, ya, tak sama dengan kita setakat dengar. Jadi ada perbezaan. Baik, jadi ketika Musa mengetahui perbuatan kaum yang menyembah anak sapi, dia melemparkan luh-luh tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahawa dia memecahkannya. Demikianlah menurut pendapat Ahlul Kitab. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggantikannya dengan luh-luh yang lainnya. Tetapi tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut. Tetapi yang disebutkan adalah bahawa Musa melemparkan luh-luhnya itu ketika dia menyaksikan apa yang diperbuat oleh kaumnya. Yang ada cuma lempar, pecah ke tak pecah, tak disebut. Baik, menurut Al-Kitab pecah. Dan luh itu berjumlah dua. Sedangkan lahiriah ayat Al-Quran menunjukkan bahawa ia terdiri dari berapa luh. Orang kata ada dua keping saja. Tapi kalau tengok Al-Quran, dia banyak aluah. Aluah dalam bahasa Arab, at least tiga. Antara tu lebih dari tiga. Sedang dan dia tidak terpengaruh hanya dengan berita dari Allah tentang penyembahan anak lembu itu, lalu dia diperintahkan untuk melihat kejadian yang sebenar. Oleh kerana itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, dia menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, laisal khabaru kal mu'ayyana. Berita itu tidak sama seperti melihatnya. Mu'ayyana itu maknanya melihat dengan dua mata, ain, dengan dua mata. Kemudian dia bertolak menemui mereka selain menghardik, mencaci dan menghinakan perbuatan mereka yang sangat tidak layak tersebut. Kemudian mereka memberikan alasan kepadanya dengan alasan tidak benar, di mana mereka berkata, Nabi Musa datang dah bawa Taurat. Oh, mereka kata sorry ke? Minta maaf, kita dah salah, kita dah sesat. Tidak, mereka degil. Bahkan mereka apa? Hardik dan mencaci Nabi Musa alaihissalam. Humilna, mereka kata humilna auzaram min zinatil qaum faqadhafnaha fakadhalika al-qasamiri. Kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu. Siapa kaum ya? Fir'aun. Mereka disuruh bawa saki-bakinya harta perhiasan Fir'aun. Berat, dah lah, kita campak je sudah, dikata beban. Maka kami tak melemparkannya, dan demikian itu pula Samiri melemparkannya untuk buat patung. Bani Israel merasa keberatan memiliki perhiasan yang diperoleh dari Fir'aun dan para pengikutnya, padahal Allah Ta'ala telah memerintahkan hal itu dan membolehkannya. Tapi setelah itu, kerana kebodohan dan kekerdilan mereka, mereka menyembah anak lembu yang mempunyai suara selain Rab yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantung lagi Maha Perkasa. Selanjutnya Musa berangkat menemui saudaranya Harun AS selain berkata, kenapa dia pergi jumpa Harun AS? Sebab ingat tak, dia dah suruh Harun AS gantikan tempatnya. Ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu ala tattabi'an. Hai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat sehingga engkau tidak mengikuti aku? Maksudnya apa? Mengapa ketika menyaksikan perbuatan mereka itu, kamu tidak menuruti pesanku lalu memberitahuku tentang apa yang mereka kerjakan? Harun pun menjawab, inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israel. Sesungguhnya aku khawatir bahawa engkau akan berkata, kamu wahai Harun telah memecah belahkan antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku. Maksudnya engkau tinggalkan mereka dan kau datang kepadaku serta menyerahkan amanat kepadaku untuk mengurus mereka. Jadi tak boleh, kau kena settle kan. Nanti pula Nabi Musa kata engkau dah biarkan mereka pecah belah. Jadi biar Harun AS sepatutnya buat apa? Dia dah nasihatkan, dia dah laksanakan tanggungjawabnya. Jadi kata Imam Khatib, sepatutnya dia pulang pada Musa AS, kasih tahu apa yang telah berlaku, tapi dia tak buat. Maknanya apa? Dia dah nasihatkan dia diam. Kata nanti, kata Nabi Musa, engkau datang sini, kenapa kau datang sini? Kau patut ada dekat sana. Jadi dia pun sebesarnya dia ijtihad. Ini ya, Nabi Harun AS ijtihad. Walaupun Nabi Musa AS seolah-olah tidak setuju dengan ijtihad Nabi Harun AS. Jadi ini satu dalil kalau kita nampak satu kemungkaran, dan kalau kita cuba nak perbetulkan keadaan itu, dia akan mengakibatkan kemudaratan yang lebih besar, lebih dahsyat lagi. Maka kita dibenarkan, bahkan kata ulama wajib kita apa ni? Kita diam. Kita jangan ingkar. Seperti yang berlaku kat sini. Jadi Nabi Musa kan nampak orang sebab patung itu, tak ada lebih rusak, lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada memang marah, zina dan sebagainya. Mereka sembah patung depan Nabi Harun AS. Nabi Harun dah cakap dan nasihat dah, lepas tu dia diamkan. Kalau ditinggalkan lebih dahsyat lagi, mereka akan bergaduh ataupun dan sebagainya. Baik, qala rabbi firli wa li akhi. Ya Rabbku, ampunilah aku dan saudaraku. Wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Wa anta arhamur rahimin, dan kau adalah maha penyayang di antara para penyayang. Ini doa siapa? Doa Nabi Musa AS untuk beliau sendiri dan juga untuk Nabi Harun AS. Jadi sangka buruk terhadap Nabi Harun AS pada permulaannya. Dan kalau Nabi Harun AS pun ada kesilapan, istihadnya pun salah, dia minta Allah SWT ampunkan, dia damai. Macam itu caranya nak, nak damai. Dah ada uzur, dah ada alasan, maka kita terima. Mati-mati tak nak terima. Tak boleh. Kenapa engkau tak, kenapa engkau gini? Kenapa engkau gini? Mati-mati dia tak nak terima. Macam itu tak boleh lah. Macam tak, macam apa ni, orang, orang semua mesti tak boleh buat salah. Ataupun dia sendiri pun adakah dia sendiri seorang yang, yang sempurna, yang takkan buat salah. Jadi, kalau orang buat salah tu biasa berlaku. Kemudian yang penting adalah dia telah menyesalkan perbuatannya, dan okey, kita terima uzur. Baik. Dan Harun AS sebenarnya telah melarang perbuatan mereka. Dia telah ingkar yang sangat tercela itu dengan larangan yang sangat keras. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu. Maksudnya Allah Ta'ala telah menetapkan anak lembu dan membuatnya dapat bersuara sebagai cobaan dan ujian. Jadi dah terangkan, wa inna rabbakumur rahman, dan sesungguhnya Rabbmu adalah Rabb yang amat pemurah, bukan patung ni, Ar-Rahman. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yakni dalam segala yang aku ucapkan kepada kalian, mesti ikut aku. Wa ati'u amri, dan taatilah perintahku. Jadi kita lihat ni, Nabi ni cakap ni, Nabi yang dipilih Allah SWT dakwah pada kaumnya yang mula-mula ikut dia. Kata apa yang berlaku? Qalu lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini sehingga Musa kembali kepada kami. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kesaksian untuk Harun AS, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Saksi atas apa? Bahawa Harun AS telah melaksanakan tanggungjawab dan tugas. Yang salah sekarang siapa dia? Kaumnya yang degil. Jadi kalau orang yang berdakwa, oh, orang tak nak dengar, jangan putus asa. Nabi-nabi pun berhadapan dengan kaum mereka dan nasihatkan dan ingkar pun mereka masih degil lagi. Mereka kata, kami akan tetap nak sembah patung ni. Ini dahsyat pun . Kalau kita lihat, sebenarnya ni kata Tuhan ni, Musa telah terlupa, telah sesat, tak jumpa Tuhan ni. Patut bila dah terangkan Tuhan kamu adalah Rahman, bukan patung ni, mereka kata akan tetap akan sembah sampai Nabi Musa balik. Dahsyat. Okay. Dan dengan demikian Harun AS telah melarang mereka melakukan hal tersebut, tetapi mereka tidak mau mentaati dan mengikutinya. Selanjutnya Musa AS menemui Samiri seraya berkata, qala fama khatbuka ya Samiri, apakah yang mendorongmu berbuat demikian hai Samiri? Maksudnya apa yang menyebabkanmu berbuat seperti itu? Qala basurtu bima lam yabsuru bi. Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Nabi Musa AS patutnya, kalau siapa yang penyebab syirik ni berlaku, maksiat besar ni berlaku, Samiri kan, siapa dia. Jadi kalau Nabi Musa AS dah tahu siapa yang buat, jadi patutnya, biasa orang buat apa? Habis, pancung dia kepala. Nah, ni dia balasan bagi orang yang yang buat fitnah. Tapi Nabi Musa AS jumpa Samiri, dia tanya lagi. Adil, nak hukum kenapa? Kena ada apa? Trial lah. Kasih dia apa ni? Kasih dia hujah jawab. Dan tak dia ada uzur ke, dia dipaksa atau sebagainya. Jadi kata, qala basurtu bima lam yabsuru bi. Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi kita dapati, bahawa kita teringat, kalau dekat hukum manusia ni zaman sekarang, orang yang ada kuasa, dan tentang dah ada kuasa, dia dah apa ni, bawah dia orang-orang, bila ada buat salah, terus dia apa? Habis dia hukumkan, dia ada meeting sama dia, dia hukumkan. Bukannya dia nak apa, panggil, suruh dia apa ni, bawakan hujahnya dan sebagainya. Jadi ini dalam masalah yang terbesar, masalah agama dan umat. Nabi Musa AS masih lagi tanya Samiri, apakah yang buat kau, apa sebab yang mendorong kau buat demikian? Jadi aku tahu apa yang aku telah melihat, apa yang mereka tak melihat. Maksudnya aku pernah melihat Jibril ketika dia sedang menunggangi kuda. Maka aku ambil segenggam dari jejak putusan itu. Maksudnya dari bekas jejak kaki kuda Jibril. Setiap kali kaki kuda itu menginjak suatu tempat, maka tempat itu menjadi subur dan tumbuh rumput. Maka Samiri mengambil tanah bekas pijakan kaki kuda itu, lalu meletakkannya pada anak lembu yang terbuat dari emas tersebut. Sehingga terjadilah apa yang ada pada anak lembu buatan itu. Oleh kerana itu Samiri berkata, فَنَبَتُّهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. Kalau aku melemparkannya dan demikianlah nafsuku memujukku. Jadi memang dia tak ada orang paksa. Dia sendiri ada nafsu yang jahat. Dia memang nak sesatkan orang lain. Maka dia ngaku, demikianlah nafsuku memujukku. Jadi kadang-kadang tak ada masalah. Masalah datang daripada diri sendiri. Sebab tu kita selalu doa, wana'udhu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah SWT daripada kejahatan diri kita sendiri. Allah SWT tak lindung kita dan kejahatan diri kita sendiri, macam-macam salah lagi kita buat. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Pergilah kamu, Nabi Musa tak pancung, tak sebat. Dia suruh apa? Pergi je. Pergilah kamu. Tapi apa dia? Maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ni sampai kau mati hanya dapat mengatakan jangan sentuh aku. Tak ada orang boleh pegang dia. Dan dia boleh hanya kata macam itu. Dia jadi outcast. Ini mungkin lebih dahsyat hukuman daripada apa? Dipancung. Ini orang yang menyesatkan orang. Dan akibat daripada kesesatan ini, daripada maksiat ini, orang-orang sebab patung tu nanti kita akan baca, hukuman dia apa? Tak cukup dengan taubat. Semayang ke, semayang taubat ke, tak ada, tak cukup. Allah SWT tak terima macam itu. Allah SWT hanya terima dengan apa? Kena bunuh. Semua tu kena bunuh. Faktulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kamu sendiri. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itulah yang lebih baik untuk kamu inda bari'ikum, dari di sisi Tuhan kamu. Fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Maka dia akan ampunkan kamu sesungguhnya dia maha pengampun. Bukan dengan cara lain, mesti kena bunuh. Tapi orang yang menyebabnya kena apa? Kena nyah. Tak boleh di, tak boleh disentuh. Ini merupakan doa keburukan baginya supaya tidak menyentuh seorang pun sebagai hukuman atas tindakannya menyentuh apa yang tidak selayaknya dia sentuh. Itulah hukumannya baginya di dunia, dan dia juga diancam dengan hukuman akhirat di mana dia berfirman, wa innalaka mau'idan lan tukhlafah. Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak akan menghindari. Jadi dia akan mati dalam keadaan apa? Sesat. Dia tak akan mati syam. Sekali-sekali dia tak dapat menghindarinya. Dan dibaca pula lan nukhlifah. Sekali-sekali kami tidak akan melanggar janjinya. Itu hukumannya di akhirat. Wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa. Dan lihatlah ilahmu itu yang kamu tetap menyembahnya. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي يَمِّ نَسْفَى. Kemudian kami, sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sesungguhnya akan menghamburkannya ke dalam laut. Patung daripada emas tu akan dibakar sampai jadi abu. Kemudian apa yang akan berlaku? Akan dicampak, akan ditaburkan abunya di atas laut atau di dalam laut. Dan semua itu dengan disaksikan oleh pengikut Nabi Musa AS, orang-orang Yahudi. So mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, itulah Tuhan yang kamu sembah, kamu ingat special, itulah yang berlaku. Dalam ini ada hukuman, ini ada banyak pelajaran. Kadang-kadang kalau sesuatu itu merupakan satu fitnah kepada orang ramai, masses, maka kita kadang-kadang kita jadikan itu sebagai nak jadikan dia pengajaran, kita buat sesuatu hukuman yang dahsyat terhadap benda tersebut. Ya, patung yang disembah oleh orang banyak, ah, itu yang kita depan-depan mereka, kita apa? Kita hancurkan. Bukan hancurkan aja, ni bukan setakat hancurkan, dah jadi abu, dah lah cukup. Campak kan buang kat laut. Lepas tu sebenarnya ada kisah dia lagi, mereka disuruh minum air tersebut. Tu kalau ada kat dalam sini, maknanya kisah tu sahih lah. Baik. Kemudian Musa AS menuju anak lembu tersebut dan membakar. Kisah sekarang, kalau patung kena bom, kalau patung kena pecah, dia kata ni tak apa ni, tak hormati dia kan apa? Historical apa ni, monument ke atau apa sajalah. Ni tempat-tempat bersejarah yang ada artistic value dan sebagainya. Kalau kita benda ni menyesatkan manusia, kita kena binasakan supaya mereka apa ni, benda-benda yang disembah oleh Allah SWT dan ahlinya jadi hina, jadi hina. Kalau selagi dia kita nampak dia patung tu, maka dia tetap akan diagungkan, mungkin jadi fitnah. Mana tahu kalau kita tak, kita okey semua dah bertaubat, patung tu tetap ada kat satu tempat misalnya. Besok-besok orang datang dengan apa benda, teringat kat cerita dia lagi ni, mulalah datang ni lagi sekali, sesat balik. Kita hapuskan kesan-kesan dosa. Okay. Kemudian Musa asal menuju anak lembu tersebut dan membakarnya. Dia sendiri yang membakar. Ada yang mengatakan dia membakarnya dengan api seperti yang dikemukakan oleh Qatadah dan ulama lainnya. Dan ada juga yang menyatakan bahawa dia menghancurkannya dengan hal-hal yang dingin seperti yang dikemukakan oleh Ali Ibn Abbas dan ulama lainnya. Mubarid, mubarid bukan mukarrib. Dengan hal yang dingin seperti yang dikemukakan oleh Ali Ibn Abbas dan ulama lainnya. Dan itu pula yang menjadi ketetapan Ahlul Kitab. Selanjutnya dia menenggelamkannya ke laut. Penting dia dibakar lah, tak kira pakai apa. Dan kita tahu dibakar dengan api. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman selain menceritakan tentang Musa yang dia berkata kepada kaumnya, innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Rabbmu hanyalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ilah kamu, la ilaha illallah. Dan hak disembah menyembah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini sama saja. Untuk semua syariat, semua umat, kalimatnya sama. Tauhidnya tetap sama. Yang bezanya apa dia? Yang syahadah kepada Nabi itu yang berbeza. Zaman Nabi Musa, wa anna Musa Rasulullah. Dia tak ada ikut Nabi lain. Pada zaman kita, wa'ana Muhammadan Rasulullah. Dia tak boleh ikut Nabi lain pula. Ikut Nabi Muhammad SAW. Wasi'akulla syai'in ilma. Dan Tuhan ini, dalam ayat ini, Allah SWT kata, dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi, dia lah yang berhak disembah. Dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina attakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rabb mereka, ghadab min rabbihim, dan kehinaan. Jadi ada dua hukuman orang yang sembah anak lembu tadi. Satu apa? Kemurkaan dari Allah SWT dan kehinaan. Wazillah. Dia tak akan mulia. Dalam dunia. Fil hayat dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat kebohongan. Muftarin. Yang ada-adakan kebohongan. Ini bukan untuk orang-orang yang sembah sapi tu je. Nak sapi tu je. Semua orang yang buat kebohongan, buat benda-benda baru dalam agama, mereka akan dapat dua hukuman kat dunia, iaitu kemurkaan Allah SWT dan kehinaan. Demikianlah, demikian itulah yang terjadi, kata Ibn Kathir. Dan sebahagian ulama salah mengatakan, wa kadzalika najzi muftarin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan. Maksudnya tertulis bagi setiap pelaku bid'ah sampai hari kiamat. Kalau kita lihat kita mengarangkan tentang sunnah dan bid'ah, mereka akan keluarkan ayat ini, wa kadzalika najzil muftarin. Sebab tu dalil yang jelas daripada Allah SWT, bahawa siapa buat muftarin, iftira' ni, buat bohongan, buat benda-benda yang diadakan, maka dia akan dibalas dengan hukuman yang tadi, pemukaan dan kehinaan. Itu ancaman, ya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan tentang kelembutan dan kasih sayangnya kepada makhluk, kebaikannya kepada hamba-hambanya dengan menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dalam waktu yang sama, Allah SWT tetap apa ni? Ada menunjukkan rahmat Allah SWT terhadap orang yang buat salah, tetapi selepas itu bertaubat. Walladzina amilus sayyiat thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Rabbmu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi taubat ini tak kira apa juga dosa, walaupun sembah patung sekalipun, kalau mereka betul-betul bertaubat dan beriman selepas itu, apa yang berlaku? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tak cakap Allah terima taubatnya, tapi Allah kata apa? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya dalam Maha Pengampun dia akan ampunkan lah, sebab dia Maha Penyayang. Dalam ayat lain ada yang kata, ada Allah kata Allah terima taubat orang-orang ini. Jadi jangan putus asa, apa dosa juga pun jangan putus asa. Ada orang dah buat dosa teruk-teruk, dah buat macam-macam masalah, anaknya orang teruk-teruk, ataupun telah bersina dan sebagainya, terus habis, dia terus putus asa daripada rahmat Allah SWT. Tak nak kembali kepada jalan benar, tak nak ikut orang pergi masjid ke, kalau perempuan dah tak nak lagi, tak nak ikut orang-orang muslimat, dia nak kekal dengan kehidupan yang dua misak dadah ke dan sebagainya. Dia kata apa? Tak, Allah tak boleh terima taubat aku. Jadi kalau macam itu akidahnya, putus asa daripada rahmat Allah SWT, maka dia jadi orang yang orang sesat. Tidak ada orang yang putus asa daripada rahmat Allah SWT, mereka ad-dallun. Jadi kita kena buat tu apa ni, iman itu penting. Antara iman yang wajib adalah sentiasa kita ada harapan kepada Allah SWT, kepada rahmat Allah SWT. Tapi jangan pula over extreme pula, sentiasa je Allah SWT Maha Pengampun, apa pun tak ada masalah, dosa macam mana, no problem, Tuhan aku Maha Pengasih, Maha Pengampun. Jadi dia continue buat dosa. Ada pula yang macam gitu, nantilah boleh taubat, nantilah. Nanti macam mana pun Allah akan terima taubat, akan menerima apa, akan ampunkan. Baik, tetapi Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat orang-orang yang menyembah anak lembu kecuali dengan membunuh diri mereka sendiri. Ini lain, ini khusus. Sebagaimana difirmankannya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikumul 'ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri kerana kamu telah menjadikan anak lembu itu sesembahanmu, maka bertaubatlah kepada Rabb yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu di sisi Rabb yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubat. Sesungguhnya dia yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Inilah satu-satunya kes, satu-satunya maksiat yang Allah SWT tak terima taubat hidup-hidup buat orang, tapi mesti dibunuh. Kalau kita lihat hukum-hukum hudud, kalau dia berkaitan dengan hak Allah SWT, tak ada yang kena, tak kena bunuh. Yang kena bunuh adalah yang ada kena dengan manusia. Ini kan zina. Kalau bunuh orang, dia kena bunuh. Tetapi kalau dia membunuh orang dalam rompak, ya, dia kena bunuh. Tak, ini kan zina. Tapi zina ni ada mustarak antara hak Allah SWT dan hak apa? Hak manusia. Yang lain Allah SWT terima. Itu pun sebenarnya kalau kita lihat, hukuman yang keras ini tetap di sebaliknya adalah apa? Untuk kafarah penghapus dosa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, di sini satu kaedah, hukuman Allah SWT bukan nak kasih sakit saja, bukan nak kasih sakit. Kalau dalam hukum dunia ni, mungkin dia punya hukuman tu memang nak kasih sakit. Biar kasih apa kata orang tu? Serik lah kata orang, sakit biar dia rasakan. Tidak. Dalam hukum Allah SWT, hukuman tu bukan hanya nak kasih sakit saja. Kasih sakit mesti. Kalau tak sakit, buat apa nak hukum? Baik, tetapi yang keduanya adalah makna daripada sudut rohnya, spiritualnya adalah untuk menghapuskan, hapuskan dosa. Itu tak ada dalam hukum dunia. Hukum sivil tak ada benda. Sebab itu, kalau kita dah buat salah dan Allah SWT dah tetapkan kalau kamu buat salah macam ini, hukumannya adalah macam gini, maka awak kena buat walaupun tak sakit, walaupun tak sakit, tak rasa. Ada eh, mungkin orang tu kuat sangat, dia kena 100 kali sebat tak sakit, 40 kali sebat tak sakit. Jadi kata tak payahlah sebab aku buat benda lain, hukum benda lain yang jadi aku sakit. Boleh tak macam itu? Tidak. Sebab apa? Hukuman Allah SWT bukan satu je dia punya sebab dia, bukan pasal nak kasi sakit dia, tapi adalah untuk menghapus. Sebab itu dalam masalah orang yang orang yang bersumpah, orang yang bersumpah dia akan berubah sesuatu, lepas tu dia tak jadi nak buat, dia batalkan sumpahnya. Maka kafarah dia apa? Pertama sekali, kafaratuhu ta'amu ta'amu asyaratu masakin, berikan 10 orang miskin makanan. Au kiswatuhum, ataupun apa? Kasih pakaian. Au ausihakan, au tahriru raqabah, ataupun bebaskan seorang hamba. Yang tak boleh pemalian jajib atau pemalian mustati', fasiyamu thalathati ayyam, maka dia puasa 3 hari. Rasulullah kata hukuman orang yang buat salah ni dah batalkan sumpah dia, dia kena kasih makan ataupun kasih pakaian untuk 10 orang miskin, ataupun dia apa? Dia bebaskan hamba. Last kali baru dia puasa. Sebab kalau untuk orang yang kaya dah buat salah macam ini, yang paling susah bagi dia agaknya mana satu? Puasa. Yang paling senang mungkinnya dah, yang first 1, 2, 3 semua senang. Bebaskan hamba pun dia no problem, banyak hamba dia boleh bebaskan. Jadi boleh tak dia kata ini tak menyakitkan aku, jadi aku nak pilih yang last sekali, yang puasa je, ya, tak nak buat yang lain. Jawabnya tak, tak boleh. Sebab kafarah ataupun hukum tu bukan hanya untuk sakitkan, tetapi juga untuk menghapuskan dosa. Bila dah ditetapkan macam itu, tak boleh ditukar. Sebab kita tak tahu apa hikmah diletakkan, spesifikasi kan, satu-satu hukum hudud. Kita tak nampak belakang hikmahnya. Kita nampak mungkin ini, kita tak nampak yang ini. Lepas tu ulama mengatakan sebenarnya bebaskan hamba ni dalam banyak dosa kita akan, ataupun kesalahan kita akan jumpa dia punya kafarah dia apa? Bebaskan hamba. Dalam Quran banyak lagi bebaskan hamba. Apa bagusnya bebaskan hamba? Ada orang kata, oh tidak, Islam tak kasih bela hamba. Dia nak, ultimate dia adalah untuk semua orang merdeka, tak ada yang jadi hamba. Ada yang kata macam itu. Tapi kita kata jawapan itu tidak apa? Tidak tepat, tidak lengkap. Itu tidak lengkap. Sebab apa? Dalam syarak, pahala membebaskan hamba itu besar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, membebaskan hamba tu pahalanya setiap bahagiannya, tulangnya tu semuanya, awak dapat pahala. Kalau kamu bebaskan separuh hamba, boleh eh, bebaskan separuh hamba, jadi lagi separuh tu, nanti kita boleh bebaskan separuh lagi, maka seolah-olah kamu telah apa ni, pahala setiap badan itu kamu dah, kamu dapat pahala. Jadi dengan demikian kita dapati bahawa itulah hikmah daripada disyariatkan membebaskan hamba dalam banyak kafarah. Tapi orang yang menggunakan akal, kita dah dengar orang yang menggunakan akal, dia kata tak ada. Kalau dia susah, mana yang paling susah, itulah yang dia kena buat. itu tidak tepat. Eh? Jadi kalau kita ikut Quran, ikut sunnah, kita kena ikut tertib. Kena ikut tertib. Baik, jadi kita ambil sedikit lagi tentang ayat tadi bahawa mereka hukuman mereka adalah dibunuh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْقَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ. Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali loh-loh Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Sebagian orang menjadikan firmannya وَفِي نُسْقَتِهَا, dalam tulisannya, sebagai dalil yang menunjukkan bahawa loh-loh itu pecah. Namun pendalilan itu tidak tepat, dan tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa loh-loh itu pecah. Wallahu a'lam. Dan juga dalam ayat itu menunjukkan Nabi Musa AS telah marah. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW kata apa? La targhab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Marah ni boleh ke tak boleh? Jawabnya, marah ni boleh dan tak boleh. Ada marah yang boleh, ada marah yang tak boleh. Jadi marah yang boleh ni adalah marah kerana Allah SWT. Nabi Musa bukan marah pasal hawa nafsunya ke, dirinya ke sendiri, tapi dia marah kerana Allah SWT. Dan itu menunjukkan kesempurnaan iman. Kalau awak tak boleh marah, orang buat salah dalam keluarga, awak tak boleh marah. Isteri pakai macam gitu, macam gini, awak tak boleh marah. Ini bukan apa ni? Ini bukan la targhab. Ini bukan apa ni? Jangan marah, jangan marah. Ini dayus. Tak boleh. Mesti nak ada sifat marah. Kalau tak ada, dia tak menambahkan orang beriman yang sebenar-benar iman. Allah Allah. Ada apa soalan? Ada pun tak tempat rasanya nak jawab sekejap lagi kita tangguhkan kepada minggu yang akan datang. Semoga apa yang kita dengar itu diberkahi oleh Allah SWT, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ia juga membuatkan amalan-amalan yang soleh, dan semoga Allah SWT memberikan niat-niat itu juga niat-niat yang ikhlas. Semoga Allah SWT menerima segala amalan kita itu. Subhanakallah yang dikasih Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.